بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، والحمد لله، pada malam hari ini kembali kita berkumpul melanjutkan ta'alim kita dari kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Dan kita masih dalam kitab yang menjelaskan tentang masalah-masalah salat. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah sampai kepada hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tentang apa yang dianjurkan untuk dibaca setelah mengucapkan tasyahud sebelum salam, sebelum kita mengakhiri salat yang kita kerjakan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara. Setelah seorang mengucapkan tasyahud yang terakhir di dalam solatnya, Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Maka ini adalah hal yang dianjurkan untuk berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara ini: dari siksaan neraka jahannam, dari siksaan kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, demikian pula dari fitnah ad-dajjal yang dapat menyebabkan seorang itu menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak sadar. Lalu setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk berdoa dan meminta apa saja yang dia inginkan. فَلْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا شَاءَ. Hendaklah dia memilih dari doa-doa yang mana saja yang dia inginkan. Maka hadis kita yang akan kita bacakan pada malam hari ini insyaAllah ta'ala masih berhubungan dengan hadis sebelumnya, di mana hadis ini menjelaskan doa-doa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara doa-doa yang ma'thura yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang beliau amalkan atau yang beliau ajarkan kepada sahabatnya. Berkata Al-Hafidz Abdul Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar العسقلاني رحمه الله تعالى وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه دلي أبو بكر الصديق أبو بكر هذا لكني هبليو dan kunyah beliau lebih masyhur dari nama beliau. Beliau bernama Abdullah bin Abi Quhafah Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau digelari As-Siddiq disebabkan karena kejujuran beliau, amanah beliau, dan sikap beliau yang tidak ada keraguan terhadap semua apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di saat manusia mendustakan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa membenarkannya, meyakini berita-beritanya, tidak meragukan sedikit pun apa yang beliau katakan alaihi salatu wassalam. Sampai dalam kejadian Al-Isra wal Mi'raj yang diingkari oleh orang-orang kafir musyrikin, dan mereka mengolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa dia telah berdusta, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tegar dengan akidahnya dan keyakinannya dan kokoh serta istiqamahnya beliau di atas kebenaran. Sehingga wajarlah apabila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menjadi manusia yang terbaik dari kalangan umat ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada kesepakatan dan tidak ada perselisihan di kalangan umat, di kalangan kaum muslimin, ahlus sunnah, bahwa manusia yang terbaik setelah Rasulullah alaihi salatu wassalam dari kalangan umat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan jumhur ahlus sunnah, mereka menjelaskan urutan dalam hal keutamaan para sahabat berdasarkan urutan khilafah. Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Al-Khattab, kemudian Uthman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Talib ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan mereka adalah termasuk di antara 10 sahabat yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka telah mendapatkan jaminan syurga. annahu qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, 'allimni du'a'a ad'u bihi fi salati, ajarkanlah kepadaku satu doa yang dengannya aku berdoa. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta, faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku ya Allah dengan ampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau adalah Al-Ghafur Ar-Rahim, yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu satu doa. Doa yang beliau akan mengucapkannya di dalam salatnya. Menunjukkan bahwa doa ini dianjurkan untuk diucapkan di dalam salat dan bukan di luar salat. Hadis yang sahih ini, hadis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, menjelaskan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama, sebagaimana yang kita sebutkan bahwa doa ini dianjurkan untuk diucapkan di dalam salat. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta, faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Maka dianjurkan diucapkan di dalam salat secara mutlak. Dan di dalam hadis ini tidak disebutkan penempatan di dalam salatnya di bagian mana. Apakah di waktu sujud? Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Seorang hamba itu dia paling dekat dengan Rabb-nya dalam keadaan dia sujud. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menganjurkan untuk memperbanyak doa ketika sujud. Maka boleh diucapkan doa ini. Amma sujud fa akthiru fihi ad-du'a fa qaminun ay yustajab lakum. Adapun di waktu sujud, maka perbanyaklah doa. Sepantasnya lah untuk dikabulkan apa yang kalian minta. Dan termasuk di antara tempat-tempat yang dianjurkan untuk memperbanyak doa adalah setelah mengucapkan tasyahud. Sebelum salam. Berdasarkan hadis yang telah kita sebutkan tadi, hadis Abi Hurairah, "Tsumma yatakhayyar min al-mas'alati ma syaa." Kemudian dia boleh memilih dari doa yang mana saja yang dia inginkan. Maka ini menunjukkan dianjurkannya berdoa sebelum seorang itu mengucapkan salam, yakni sebelum dia menghabiskan salatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abu Ya'la dari hadis Abu Umamah bahwa ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, ayyud du'ai asma', wahai Rasulullah, doa apakah yang paling cepat dikabulkan, yang paling cepat didengarkan, maksudnya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jawab Nabi alaihi salatu wassalam, jawful laylil akhir wa duburus salawatil maktubah, yaitu di pertengahan malam. Demikian pula pada penghujung salat-salat yang wajib. Penghujung pada salat-salat yang wajib. Demikian pula dalam riwayat Abu Daud dari hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengatakan kepada Mu'ad, la tada'anna an taqula fi dubri kulli salah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan engkau tinggalkan untuk kamu katakan, kamu ucapkan pada setiap penghujung dari setiap salat yang kamu kerjakan, ya Allah, a'inni ala zikrika wa syukrik. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu dan bersyukur kepadamu dan baik dalam beribadah kepadamu. Dan di sana masih ada doa-doa yang lainnya yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan yang beliau amalkan. Termasuk pula di antara yang menunjukkan dianjurkannya memperbanyak doa setelah tasyahud adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada seseorang, kaifa taqulu fi shalah, apa yang kamu ucapkan di dalam salatmu? Yang zahir yang beliau tanyakan kepada orang ini adalah pada akhir salatnya apa yang dia ucapkan, sehingga orang ini menjawab, dia mengatakan, atashahadu thumma aqul, saya bertasyahud, attahiyatu lillah dan seterusnya, kemudian saya mengatakan, Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udhu bika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu syurga dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udhu bika minan nar. Ini yang diucapkan oleh laki-laki ini ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa dia berdoa setelah tasyahud. Setelah itu dia mengatakan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Ama inni la uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'adz." Ya, ketahuilah saya tidak pandai mengulang-ulangi apa yang engkau ucapkan dan apa yang biasa diucapkan oleh Mu'adz. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Haula dzalika nudandin ana wa Mu'adz." Seputar inilah yang kami ulang-ulangi di dalam salat kami. Saya demikian pula Mu'adz. Maksudnya seperti yang kamu katakan itulah yang kami ulang-ulangi di dalam salat kami dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala memohon syurga dan berlindung diri dari neraka. Maka ini juga menegaskan bahwa dianjurkan memperbanyak doa setelah seorang membaca tasyahud sebelum dia mengucapkan salam. Oleh karena itu di dalam kitab ini Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan hadis Abu Bakar As-Siddiq ini setelah hadis Abi Hurairah. Yang ini memberikan isyarat bahwa beliau memaksudkan doa ini diperbanyak pada saat seorang itu tasyahud, setelah dia bertasyahud dan sebelum salam, memperbanyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah tabaraka wa taala. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan pada kita keutamaan menuntut ilmu dan bahwa menuntut ilmu tersebut tidaklah dibatasi oleh umur. Tidak dibatasi dengan umur. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menuntut ilmu kepada Rasul alaihi salatu wassalam sementara beliau dalam keadaan telah tua. Bahkan beliau lebih tua dari Nabi alaihi salatu wassalam. Namun beliau tawadhu, merendah diri. Dan belajar. Bertanya. Di antara sebab-sebab yang mendatangkan ilmu adalah lisanun sa'ul. Lisan yang selalu bertanya. Bertanya hal-hal yang bermanfaat. Tidak mencegah Abu Bakar As-Siddiq dengan ketuaan beliau radhiyallahu ta'ala anhu untuk terus menambah ilmu dan menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini menunjukkan bahwa talabul ilm la hadda lahu, menuntut ilmu itu tidak ada batasannya. Tidak dibatasi dengan umur. Berapapun usia seseorang, selama hayat masih dikandung badan, selama seorang masih diberikan umur, maka masih ada kesempatan untuk menuntut ilmu. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu meminta diajarkan satu doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ucapkan di dalam salatnya. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa salat merupakan tempatnya seseorang memperbanyak doa. Sebab salat itu adalah doa itu sendiri. Oleh karena itu, memperbanyak doa ketika salat, di dalam salat, itu lebih afdal daripada berdoa di luar salat. Bahkan tidak dinukilkan dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa beliau berdoa setelah selesai salat dengan mengangkat kedua tangan ataukah dengan berjamaah, sama sekali tidak dinukilkan. Kalaulah itu dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tentu dinukilkan, tentu para sahabat menukilkannya, dan tentu para ulama akan menukilkannya kepada kita, karena hal ini sangat penting. Ini merupakan perkara-perkara yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin, mimma ta'ummu bihil balwa. Namun tidak dinukilkan kepada kita menunjukkan bahwa tidak disyariatkan. Nanti akan ada penjelasan setelah kita membahas hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Di sana ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah duburi kullu salah, duburu kulli salah, penghujung setiap salat. Ya, apakah yang dimaksud yakni sebelum salam ataukah yang dimaksud setelah salam? InsyaAllah ta'ala kita akhirkan pembahasan tersebut apabila kita telah sampai kepada hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Walhasil dari hadis ini menunjukkan Seorang dianjurkan untuk memperbanyak sholat, memperbanyak doa di dalam sholatnya. Dan di dalam hadis ini pula menunjukkan dianjurkannya mengucapkan doa ini di dalam sholat. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Menunjukkan doa ini adalah doa yang sangat bermanfaat. Doa yang hendaklah diperhatikan oleh kaum muslimin agar mereka tidak meninggalkan doa ini. Yang menunjukkan pentingnya doa ini, kita melihat siapa yang bertanya dan siapa yang ditanya. Yang bertanya adalah seorang sahabi yang mulia, manusia yang terbaik dari kalangan umat ini, sebagaimana yang telah kita jelaskan, Abu Bakar Siddiq, beliau yang bertanya. Siapa yang ditanya? Khairun nas, imam nas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Abu Bakar Siddiq bertanya kepada Rasulnya alaihi salatu wasallam tentang doa yang akan dia ucapkan di dalam sholatnya. Ini menunjukkan kedudukan doa ini sangat pentingnya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan kepada Abu Bakar Siddiq kecuali hal-hal yang sangat penting, yang sangat dibutuhkan oleh setiap hamba. Dan di dalam doa ini kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada seorang yang berdoa, pada saat dia berdoa hendaklah dia mengumpulkan tiga hal. Yang pertama al-i'tiraf, yang kedua as-sana'u 'ala Allah tabaraka wa ta'ala, yang ketiga as-su'al. Tiga hal ini. Yang pertama al-i'tiraf. Yang dimaksud al-i'tiraf mengakui. Mengakui kelemahan diri. Ya. Mengakui bahwa dia telah banyak melakukan kesalahan. Lalu kemudian memuji-muji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah meminta. Yang pertama al-i'tiraf itu kita bisa melihat dari ucapan atau doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar Siddiq, inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak sekali. Kezaliman yang banyak. Mengakui perbuatan merendah. Nah. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Nah. Ini termasuk cara berdoa yang baik. Ya Allah, aku mengakui bahwa aku telah banyak melakukan dosa. Ya Allah, hamba ini adalah hamba yang lemah, tidak punya kekuatan. Dan yang semisalnya. Nah. Yang semisalnya. Jadi mengakui perbuatan. Karena yang namanya manusia tidak terlepas dari yang namanya kesalahan. Dan bahkan dosa. Kullu bani Adam khatta' wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap manusia itu bersalah. Selalu bersalah. Dan sebaik-baik orang selalu bersalah adalah yang senantiasa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, memuji Allah. Dan itu bisa kita ambil dari doa ini di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Wala yaghfiru dzunuba illa anta." Tidak ada yang mengampuni dosa-dosa itu kecuali Engkau, ya Allah. Membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Dan juga dari perkataan Rasulullah, "Innaka anta al-ghafurur rahim." Sesungguhnya Engkau al-ghafur ar-rahim, yang maha pengampun dan maha penyayang. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam hal memuji Allah tabaraka wa ta'ala, itu sesuai dengan doa yang kita panjatkan. Apabila kita memohon maghfirah, ampunan dari Allah, maka kita menyebut nama Allah Al-Ghafur atau At-Tawwab, Maha Pemberi Taubat, Maha Pengampun. Kita memohon rahmat kepada Allah, kita menyebut nama Allah Ar-Rahman atau Ar-Rahim. Ya. Maka ini namanya baik dalam berdoa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi 'azza wa jall 99 asman, 100 illa wahid man ahsaha dakhala al-jannah." Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama, 100 kurangi 1, barang siapa yang ihsa, maka dia mendapatkan jaminan syurga. Nah, yang dimaksud dengan al-ihsa adalah menghafalnya, memahaminya, dan beramal sesuai dengan yang terkandung di dalam nama-nama tersebut. Itu menyesuaikan. Bukan adab yang baik ketika seorang memohon ampun kepada Allah, lalu kita mengatakan, "Allahumma ya syadid al-iqab." Ya Allah yang keras siksaannya, ampunilah aku. Tidak sesuai, yani tidak. Ya, tidak sejalan. Minta rahmat dengan Al-Ghafur. Ya, Ar-Rahim, minta maghfirah dengan Al-Ghafur. Naam. Dan yang semisalnya. Ya. Kemudian yang ketiga, as-su'al. Lalu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dari perkataan Nabi alaihi salatu wassalam. "Faghfir li maghfiratan min indik warhamni." Faghfir li, ampunilah aku. Dengan maghfirah dari sisimu ya Allah. Dan rahmatilah aku. Sini kita memohon kepada Allah. Jadi, tiga hal ini mencakup dalam hadis ini. Di dalam doa ini. Mengakui perbuatan. Kemudian yang kedua adalah memuji-muji Allah. Kemudian yang ketiga adalah meminta. Nah, itu cara yang baik dalam berdoa. Ya. Atau yang lain misalnya, tidak mesti dengan doa ini. Seperti yang kita sebutkan tadi, ya Allah, aku ini adalah seorang hamba yang lemah. Tidak mungkin saya memiliki kekuatan kecuali Engkaulah yang memberikan kepada aku kekuatan, maka kuatkanlah aku. Ya. Ya Allah, yang senantiasa memelihara hambanya, dan seterusnya. Peliharalah aku agar istiqamah di atas kebenaran, dan seterusnya. Ya, apabila kita tidak memungkinkan untuk berbahasa Arab. Nah. Demikian pula di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Merendah diri. Bahwa kita itu tidak punya apa-apa. dan bahwa kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghani. Kalian ini manusia sangat butuh kepada Allah. Allah itu maha kaya. Tidak butuh kepada hambanya. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan ini. Inni zalamtu nafsi zulman kathira. Aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Agar kita mengakui siapa diri kita ini. Agar kemudian kita tidak menyombongkan diri. Tidak congkak. Tidak merasa bangga dengan apa yang telah diamalkan. Apa yang telah dihasilkan. Namun senantiasa kita merasa bahwa kita ini serba kekurangan. Kekurangan dari banyak hal. Antum bisa membayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Ya. Apakah terbayangkan oleh kita Abu Bakar As-Siddiq seperti kita? Apakah terbayangkan oleh kita bahwa Abu Bakar As-Siddiq orang yang berlumur dosa sehingga Rasulullah mengajarkan kepada dia untuk mengatakan inni zalamtu nafsi zulman katsira? Tidak. Beliau manusia yang terbaik. Ya. Beliau yang diangkat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menggantikan kedudukan beliau sebagai imamus salawat menjadi imam salat ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak mampu memimpin kaum muslimin dalam melaksanakan salatul jamaah. Beliau perintahkan kepada Abu Bakar Siddiq. Nah. Padahal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Bakar Siddiq untuk menggantikan kedudukan beliau sebagai imam salat, Aisyah berusaha untuk memberikan udzur kepadanya bahwa Abu Bakar Siddiq itu seorang yang apa? Dia tidak tahan, suka menangis. Naam. Yani khawatir jangan sampai suara yang tidak terdengar. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan beliau untuk menggantikan kedudukannya untuk menjadi imam. Menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang sangat mulia. Nah, bahkan kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Law ittakhadhtu rajulan min ummati khalila, lattakhadhtu Abu Bakr khalila." Kalaulah aku boleh untuk mengangkat seseorang dari kalangan umatku ini sebagai khalil, sebagai seorang yang sangat dicintai, khalil, tentu saya akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Maka tidak mungkin untuk dikatakan bahwa Rasulullah menganjurkan Abu Bakar untuk mengucapkan doa ini karena Abu Bakar As-Siddiq berlumuran dosa. La kalla thumma kalla. Ma'adallah. Sama sekali tidak. Abu Bakar As-Siddiq seorang yang paling mulia setelah Nabi alaihissalatu wassalam dari kalangan umat ini. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau Abu Bakar As-Siddiq diperintahkan untuk mengucapkan ini, apalagi kita. Ya. Tidak satu pun dari kalangan umat ini yang melebihi kedudukan Abu Bakar Siddiq. Nah, itu pun tetap dianjurkan untuk mengucapkan inni zalamtu nafsi zulman katsira. Sesungguhnya aku menzalimi diriku kezaliman yang banyak sekali. Ya. Ini juga memberikan faedah kepada kita, jangan seorang itu apa? Dia merasa ujub dengan amalannya. Ya. Kalau dia beramal, dia merasa, ha anadha, inilah saya. Ana sudah, sholat malam itu, Masya Allah, sampai hitam jidat ana ini. Nah, diceritakan lagi pada orang. Mungkin ketika dia sholatul lail, tidak seorang pun yang melihatnya. Tapi ketika dia menceritakan pada orang lain, terbongkarlah amalan sirrinya. Nah, yang semestinya dia rahasiakan. Ya. Ana hampir setiap hari ana berpuasa. Dia merasa bangga dengan jangan sama sekali. Kita tidak tahu apakah amalan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. bagaimanapun keadaan manusia itu suka menzalimi dirinya. Nah, gimana bentuk seorang itu menzalimi diri sendiri? Iya. Ketika seseorang itu melakukan perbuatan kemaksiatan, itu sama dengan menzalimi dirinya sendiri. Itu sama dengan menzalimi dirinya sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan tujuan apa? Beribadah. Mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap hamba hidup dan matinya hanya untuk Allah. Itulah penempatan yang benar, itulah hikmah. Ketika seseorang Allah telah menciptakan dia, Allah telah memberikan rezeki kepada dia, lalu dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka dia menzalimi dirinya sendiri. Nah, maka ditegakkan hujah kepadanya, dinasihati, tetap dia menyekutukan Allah, bermaksiat, melakukan perbuatan yang haram, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Nah, sehingga seorang hamba hendaklah selalu menjaga dirinya untuk istiqamah sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan hidayah, rahmah dan maghfirah. Kemudian di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita dianjurkannya bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan dengan sifat-sifat Allah tabarak wa taala. Boleh. Ya. Ketika kita memohon, berdoa kepada Allah, maka kita bertawassul dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan tawassul, yang dimaksud dengan tawassul, menjadikan sebagai wasilah. Dan dalam bertawassul yang diperbolehkan dan yang disyariatkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini adalah dalam tiga hal. Yang pertama, bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian yang kedua, bertawassul dengan seseorang yang hidup, yang memiliki kemampuan. Misalnya kita datang kepada seorang, lalu kita mengatakan, ya akhi, jangan lupakan, doakan ana dalam perjalanan. Ya. Kita menjadikan dia sebagai wasilah, perantara untuk berdoa kepada Allah untuk kebaikan kita. Ini juga diperbolehkan dan hadis-hadis menjelaskan hal ini banyak. Dan yang ketiga adalah bertawassul dengan amal saleh. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amalan saleh yang pernah dia kerjakan. Sebagaimana yang masyhur dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Tiga hal ini yang disyariatkan. Adapun bertawassul kepada seorang yang dia tidak mampu, apakah dia telah mati atau dia berada di tempat yang jauh, maka ini tidak disyariatkan. Ya, misalnya seorang berdoa, lalu dalam doa itu, ya, dia mengatakan, demi kemuliaan Abdul Qadir Jailani, atau demi kemuliaan Habib Al-Idrus, atau Habib Fulan bin Fulan, atau Fulan, ya, sudah mati, atau mungkin masih hidup, tapi berada di tempat yang lain, tidak disyariatkan. Ya, tidak dianjurkan. Yang ada adalah kita memohon kepada orang tersebut untuk mendoakan kebaikan pada kita. Dan inilah hadis-hadis yang datang seluruhnya menjelaskan tentang masalah ini. Termasuk dalam hal meminta hujan. Nah, dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa ya, dianjurkan bagi kita untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa. Memperbanyak ya, sanjungan kepada Allah. Oleh karena itu, pada saat memberikan pujian kepada Allah itu disebutkan dengan bentuk rincian. Innaka antal ghafurur rahim. Al-ghafurur rahim. Tidak hanya satu aja disebutkan. Nah. Ya. Al-ghafur ar-rahim. Padahal semuanya nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran Al-Karim. Ya. Itu banyak sekali. Ketika hendak menyebut dan menetapkan nama Allah, maka itu disebutkan dengan rinci. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Nah. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwa. الملك القدوس الجبار المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. Lihat ini disebutkan nama Allah secara rinci. Nah, jadi dalam menetapkan nama Allah ya dianjurkan dengan rinci, tapi begitu hendak menafikan, meniadakan dari Allah hal-hal yang kurang, maka disebutkan dalam bentuk global. Yani tidak rinci. Seperti misalnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, Laisa kamithlihi syai'un, wa huwa as-sami'ul basir. Laisa kamithlihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu apapun, ya kan? Disebutkan dengan bentuk umum, global. Tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu apapun. Jadi kalau dalam hal meniadakan dari Allah sifat-sifat yang kurang, itu lebih afdal dengan bentuk ya, secara umum. Nah, Allah tidak mengatakan tidak ada yang menyerupai Allah, tidak gunung, tidak bumi, tidak langit, tidak manusia, tidak disebutkan secara rinci seperti itu. Tapi disebutkan dalam bentuk umum. Tapi begitu menyebutkan nama-nama Allah dalam bentuk pujian, secara rinci. Nah, sebagai contoh. Ketika ada seorang misalnya, dia memberikan pujian kepada istrinya. Dia memberikan pujian kepada istrinya. Dia mengatakan pada istrinya, kamu cantik. Terus diam. Ya. Ini yang pertama. Yang satunya, ketika dia memuji istrinya, dia memuji dengan rinci. Disebutkan semuanya. Matamu, hidungmu, bibirmu, keningmu, dan lain sebagainya. Disebutkan satu persatu. Ya. Ini mana yang lebih mengena pada yang dipuji ini? Ya. Dia merasa lebih bagus yang mana? Global atau rincian? Hah? Tentu lebih rinci lebih bagus. Nah. Ini antara manusia ya ini. Iya kan? Bahwa dengan ini kita mengenal semakin rinci dalam hal pujian semakin bagus. Sebaliknya, ya. Ketika menafikan, meniadakan ya. Kalau disebutkan dalam bentuk umum itu lebih bagus. Nah. Seorang misalnya dia mengatakan pada istrinya, "Kamu itu tidak ada duanya di dunia ini." Iya kan? Bandingkan dengan seorang yang ketika dia meniadakan hal-hal yang kurang dari istrinya, dia mengatakan, "Kamu itu subhanallah, tidak seperti kera, tidak seperti batu, tidak seperti afwan babi, tidak seperti harimau, tidak seperti." Kira-kira istri ini ngamuk, iya kan? Nah, ya. Bukan malah merasa mendapatkan pujian dan sanjungan, malah dia marah. Nah, Beda kalau disebutkan dalam bentuk umum. Engkau tidak ada duanya. Nah, ini dalam artian hal ungkapan yang seperti ini di kalangan manusia adalah hal yang ma'ruf. Bahwa dalam hal memberikan pujian dengan rincian, ketika ditiadakan, dinafikan hal-hal yang kurang dari seorang itu dengan cara yang umum, itu lebih mengena. Nah, maka demikian pula tariqatul Quran, metode yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an Karim. Maka sampai di sini insyaallah taala yang kita sebutkan dari pembahasan hadis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala alam bis-shawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.